Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah SWT memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan telah lewat disebutkan oleh beliau permasalahan yang berkaitan dengan masalah takdir, yaitu al-istita'ah, kemampuan. Disebutkan di situ oleh beliau, wa istita'atu allati yajibu bi al-fi'l min nahwi tawfiq allati la yajuzu an yusafa al-makhluq bihi takunu ma al-fi'l. Kemampuan yang itu bersamaan dengan perbuatan, maka ini tidak boleh makhluk mempunyai kemampuan padanya. Yani taufik itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-istita'ah min jihati sihhah wal usr, kemampuan dari sisi kesehatan, kelapangan, kesempatan. Fahiya qabla al-fi'l, maka ini sebelum perbuatan, sebelum melakukan perbuatan itu. Dan ini adalah yang berkaitan dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah membebani jiwa kecuali dengan kemampuan dia. Jadi di sini kita meyakini dua perkara, ada di situ kemampuan berupa taufik Allah SWT, bimbingan, maka itu adalah haknya Allah SWT semata. Sedangkan kemampuan berupa kesehatan, kesempatan, ada waktu dan sebagainya, maka ini Allah SWT membebankan pada hambanya untuk melakukan perintah-perintah Allah SWT sesuai dengan kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adapun orang-orang, ini semakin jelas kalau kita jelaskan beberapa kelompok di situ yang menyimpang, semakin jelas apa yang kita utarakan ini. Yaitu tentang permasalahan takdir. Orang-orang Qadariyah dan Mu'tazilah tidak meyakini adanya kemampuan berupa taufik itu. La takunul qudrah illa qabla al-fi'l, tidak ada kemampuan kecuali sebelum perbuatan. Ini mereka mengingkari adanya yakni taufik. Demikian juga berkaitan dengan masalah takdir, semuanya adalah dari kemampuan orang tersebut. Tidak ada di situ apa Allah SWT ikut di dalamnya tentang masalah takdir itu. Qadariyah mengingkari adanya takdir. Sebaliknya, orang-orang Jabariyah mereka tunduk ke dalam takdir, dalam artian adalah pasrah dan tidak melakukan sebab dengan alasan kalau dia tidak melakukan amalan ketaatan, aku belum mendapatkan taufik, aku belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, sehingga meninggalkan amalan tersebut. Ini semua semakin menjelaskan apa yang tadi kita sebutkan. Kemudian juga disebutkan terakhir dari apa yang disebutkan oleh atau hawi rahimahullah ta'ala. Jadi wal kasbu minal ibad wa af'alu ibad hiya khalqullah, dan perbuatan-perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kasbu wa kasbun minal ibad, dan usaha itu dari hamba. Kita sudah bicarakan sedikit. Pada kesempatan ini ada pertanyaan yang besar yang dibawakan oleh Ibn Abil Is ketika beliau mensyarah menjelaskan tentang permasalahan kemampuan tadi. Demikian juga tentang permasalahan perbuatan-perbuatan hamba. Ini tentang permasalahan ini kadang kita butuh kepada konsentrasi sedikit. Ini untuk kita benar-benar berpikir. Permasalahan yang kadang kita pun ditanya, kalau tidak berhati-hati maka ini berbahaya ketika kita menjawabnya. Ini disebutkan di sini oleh Ibn Abdul Is ketika belum menjelaskan matan yang terakhir kita baca, kita nanti akan sebutkan sedikit. Ya, ini permasalahan wa af'alul ibad hiya khalqullah wa kasbun minal ibad. Perbuatan-perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah dan usaha itu dari hamba. Ada pertanyaan, wa hadhihi subhatun ukhra min syubahil qaum. Ini adalah subhat, kerancuan yang dibawakan oleh orang-orang itu. Allati faraqathum, yang membuat mereka berpecah belah. Bal masaqathum wala mamasaq, bahkan mencabik-cabik mereka dengan benar-benar tercabik. Wahia anhum qalu, yaitu apa? Mereka qalu mengatakan, kaifa yastaqimul hukum ala qaulikum, bagaimana cocok hukum ucapan kalian bi anna Allah yu'adzibul mukallafin ala dunubihim wa huwa khalquha fihi. Fainal adl fi ta'dibihim ala ma huwa khaliquhu wa fa'iluhu fihi. Ya, ini permasalahan, yaitu apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa hamba-hambanya karena sebab dosa-dosa mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta mereka, demikian juga perbuatan mereka. Bagaimana ini? Ini pertanyaan itu kan kadang muncul dari orang-orang yang kemudian mengingkari ya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu berbuat zalim, berbuat tidak sepantasnya. Bagaimana kemudian menciptakan makhluk kemudian mereka disiksa dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, dan perbuatan mereka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini menjawabnya? Dan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendzalimi hamba-Nya. Wa ma ana bidzallami lil 'abid, demikian juga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an. Dan tidaklah aku berbuat zalim kepada hamba-Mu. Demikian juga dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharram." Fala tadzalamu, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Demikian juga fala tadzalamu, jangan kalian saling berbuat zalim. Wa ja'altu bainakum muharrama, dan aku jadikan, yang Allah menjadikan kezaliman itu adalah sesuatu yang haram. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbuat zalim kepada makhluknya. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibn Abi Is, wa hadza su'al lam yazal matruqan fil alam ala al-sinati nas. Pertanyaan ini tadi masih terus-menerus ada di dalam alam, yang terlontar dari lisan-lisan, lidah-lidahnya manusia. Ini seakan-akan ya ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala zalim, subhanallah ma yasifun. Fata'ifatun akhrajat af'alahum an qudratillahi ta'ala. Sebagian kelompok mengeluarkan perbuatan-perbuatan mereka itu dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa? Orang-orang Mu'tazilah tadi kita sebutkan, demikian juga Qadariyah. Yakni perbuatan hamba itu tidak berkaitan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan hamba itu tidak berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ekstrim dia mengingkari takdir. Dan tadi kita sebutkan kebalikannya. Orang-orang Jabariyah pasrah terhadap takdir, dengan tidak melawan sebab. Kita ini seperti pohon yang tertiup, demikian juga daun-daun, demikian juga seperti tanaman padi yang dibawa oleh angin ke kanan dan ke kiri. Dua kelompok saling berbenturan. Adapun orang-orang Qadariyah yang mengingkari adanya takdir itu, sebagian ulama menyebutkan, sebagian mengatakan itu termasuk dari hadis Nabi SAW, Qadariyah itu adalah majus hadil umat. Qadariyah itu adalah termasuk majusinya umat ini. Orang-orang majusi ini mereka meyakini di situ ada pencipta kebaikan, pencipta kejelekan. Ada api ini, istilahnya Tuhan api dan sebagainya. Sebagaimana di sini mereka orang-orang Qadariyah ini, ya di situ ada dua pencipta. Allah Subhanahu wa taala demikian juga diri dia itu. Dia menciptakan perbuatan dia itu. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama seperti majusi. Dalam artian apa? Di situ ada dua pencipta. Ini tidak ada di situ sangkut pautnya Allah Subhanahu wa taala. Akhrajat af'aluhum an qudratillah. Mengeluarkan perbuatan-perbuatan mereka itu dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ifatan angkarat hukum wa ta'lil. Kelompok yang lain, Jabariyah, mengingkari hikmah-hikmah hukum, demikian juga ta'lil, sebab-sebab. Sudah kita pasrah saja, tidak perlu berusaha. Sudah ditakdirkan dan sebagainya. Semakin jelas tadi kita sebutkan. Lalu bagaimana kita menjawab permasalahan ini? Yani kita simpulkan saja dari apa permasalahan yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Abil Is tentang pertanyaan bagaimana Allah SWT menyiksa hambanya, padahal yakni hamba setelah hamba itu melakukan dosa, padahal perbuatan mereka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, demikian juga yang apa kalian ciptakan. Dan tadi secara ringkas bahwa tidak ada di situ kedzaliman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang itu adalah keutamaan Allah berikan kepada orang tersebut. Demikian juga kalau kemudian seorang dalam keadaan yakni tidak di atas petunjuk dan sebagainya, itu adalah dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini oleh beliau, oleh Al-Imam Ibn Abil Is, wal jawabu sahih anhu ayyuqal, jawab yang benar tentang permasalahan ini untuk dikatakan innama yubtala bil abdu minad dunub al-wujudiyah, sesungguhnya apa yang dicoba hamba itu dari dosa-dosa yang ada, wa in kana khalqan lillah, walaupun itu sebenarnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahia uqubatun lahu ala dunubi qabliha, itu berupa hukuman terhadap dosa sebelumnya. Jadi dia meninggalkan sholat umpamanya, kemudian dia disiksa dengan meninggalkan sholat itu, atau dia melakukan perzinaan sehingga dia disiksa dengan perbuatan dia itu, itu adalah akibat dari dosa sebelumnya. Ini jawabannya adalah seperti itu. Dia melakukan kemaksiatan itu, kemudian dia berhak untuk mendapatkan siksaan, maka itu adalah hukuman terhadap dosa sebelumnya. Kemudian mereka mengatakan lagi, ada pertanyaan berikutnya. Ini ringkasnya adalah seperti di sini. Jadi dosa itu akibat dari dosa sebelumnya, sehingga mereka mendapatkan hukuman itu. Lalu dosa sebelumnya itu, yakni siapa yang menciptakan? Ditanya seperti itu lagi. Maka kemudian dijawab di sini, yakni fal kalam fi dzambil awal al-jalid lima badahu minadz dzunub. Dijawab di sini, huwa uqubatun aidan al-adami fi'l ma khuliqa lahu wa futira alaih. Yakni dosa dia yang pertama itu adalah sebagai hukuman dari tidak adanya dia melaksanakan apa yang dia diciptakan padanya, yaitu untuk beribadah. Demikian juga apa yang dia itu difitrahkan padanya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan lagi, kalau mereka tidak melaksanakan apa yang mereka diciptakan padanya, demikian juga apa yang fitrah mereka ada padanya, sesuatu yang tidak ada dari perbuatan itu, itu siapa yang menciptakan? Pertanyaan mereka seperti itu. Kemudian dijawab di sini kesimpulannya bahwa tidak dia melakukan perintah itu, itu adalah kejelekan yang murni, dan kejelekan itu bukan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Kemudian ini kembali kepada permasalahan yang berikutnya, yakni masih berkaitan dengan yang tadi. Fa idza lam yakhluq dzalika fi qulubihim wa lam yuwafaqu lahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan ketaatan di dalam hati orang yang bermaksiat tadi, demikian juga tidak diberikan taufik untuk masuk Islam umpamanya, demikian juga tidak ada jalan untuk mereka itu melakukannya, apakah ini, ini Allah menghalangi mereka itu untuk mendapatkan hidayah ini? Wa kana man min hudulman, apakah termasuk kedzaliman? Ini pertanyaan yang pertama tadi. Jadi apakah ini sebagai bentuk kedzaliman dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita kembali kepada pertanyaan tadi, seseorang yang dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia bermaksiat kepada Allah kemudian dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ini sebagai bentuk kedzaliman? Maka di sini jawabannya dari pertanyaan sebelumnya juga disebutkan di sini, perbuatan dolim, ini kesimpulannya, perbuatan dolim itu apabila menghalangi hak orang tersebut dengan cara apa? Dengan cara memindahkan hak orang lain. Disebutkan di sini, wa inna ma yakunul mani doliman idamana ghairahu haqqan lidzalikal ghair alaih. Yang namanya dolim itu adalah menghalangi hak orang lain, yang mana itu adalah hak dia sendiri. Yani wa inna ma yakunul mani dzaliman idza man'a ghairu, apabila menghalangi yang lainnya haqqan lidzalikal ghair alaih, yang menjadi hak dia. Ya, mamanya ada yakni si Ulan dan Alan, ini si A dan B. Kemudian kita menghalangi haknya A. Ya kan? Padahal dia itu berhak untuk mendapatkannya. Maka ini baru dinamakan zalim. Wa amma idaman ghairahu ma laisa bihaqqin lahu bal huwa mahfadlahu wa min atawalis lam yakun zaliman bimanihi. Adapun kalau dia menghalangi orang lain untuk mendapatkan haknya, dan itu murni dari apa? Dari keutamaan yang dia berikan, maka ini bukan dikatakan zalim. Jadi mamanya kita tidak memberikan kepada A. Ya, tapi kita berikan kepada yang B. Jadi A ini sebenarnya memang tidak wajib kita memberi dia. Ya, tidak wajib kita memberi dia. Maka seperti ini bukan dikatakan zalim. Dikatakan zalim kalau itu hak dia kemudian kita tidak memberikannya. Maka ini dikatakan zalim. Tetapi kalau kemudian ada dua orang, kita berikan kepada satu kemudian yang satu tidak kita berikan, apakah kita dikatakan zalim? Tidak sama sekali. Ini semuanya kembali kepada permasalahan ini. Dan ini kembali kepada ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah dzalika fadlullah yu'ti may yasha wa wallahu dzul fadli adzim. Itu adalah keutamaan Allah. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah adalah yang mempunyai keutamaan yang besar. Itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Demikian juga berikutnya ayat yang lain, li'alla ya'lamul kitab alla yaqdiruna ala syai'in fadlillah wa anal fadla biyadillah yu'tihi may yasha. Sesungguhnya keutamaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang besar. Jadi bentuk keterimaan itu apabila itu adalah hak orang itu. Haknya si A itu mamanya. Kemudian kita tidak memberikannya, padahal itu haknya dia. Itu bukan namanya zalim. Jadi bukan dikatakan zalim karena apa? Tidak menjadi kewajiban kita untuk memberikan dia. Ya, seperti itu. Kemudian juga yang lebih jelas lagi tentang permasalahan ini, wala masalahul yahud wan nasara an taksisi hadhil ummah bi ajrain. Hadis Bukhari Muslim. Ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani waktu itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana kemudian orang-orang umat ini mendapatkan keutamaan? Ini wala masalahu, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala masalahu, ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang-orang Islam mendapatkan kekhususan dengan dua kali pahala? Waktu itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang Yahudi bekerja dari subuh sampai zuhur mendapatkan pahala satu, upah satu. Kemudian orang-orang Nasrani dari zuhur sampai asar, waktunya lebih singkat, upahnya satu juga. Kemudian kaum muslimin lebih singkat lagi, dari asar sampai maghrib, ya kan, waktunya lebih singkat dari dua tadi, pahalanya dua kali lipat. Apakah seperti ini dikatakan kedzaliman? Ya, di sini kan sebagai gambaran kita jelas, semuanya kembali kepada itu, kembali kepada itu. Jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan atau orang mengatakan Allah zalim terhadap hambanya bagaimana menciptakan hambanya kemudian hambanya itu disiksa dimasukkan dalam neraka. Ya, disebutkan di sini tidak. Di situ kedzaliman Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Sebagaimana di sini orang-orang Yahudi bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kaum muslimin mendapatkan kekhususan dengan diberikan dua pahala dengan waktu yang singkat? Qala kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, "Hal dalam tukum min hakikum syai'an? Apakah aku mendzalimi kalian dengan hak kalian sedikit pun?" Ya, ini apakah aku mengingkari janji atau kemudian mendzalimi? Jadi sebelumnya aku katakan kamu akan dapati, kamu akan mendapatkan ya ini dua bagian, atau kamu bekerjanya satu jam saja atau dua jam saja. Apakah seperti itu? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Sama sekali Allah tidak mendzalimi mereka. Mereka dan mengakui tidak mendzalimi sama sekali. Qala, kemudian Allah di sini mengatakan fadzalika fadli utihi man asya. Itu adalah keutamaanku. Aku berikan kepada orang-orang yang aku kendaki. Demikian. Walaysa fil hikmah itila kullu fardin min afradin nas ala kamal hikmatihi fi atoi wa manihi. Dan tidaklah hikmah untuk setiap orang itu mengetahui, untuk mengetahui dari kesempurnaan hikmah Allah ketika memberi dan menghalangi. Kita tidak tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ini dan tidak memberikan yang ini. Dan itu sama sekali tidak berupa perbuatan zalim dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lebih jelas lagi, walamma istaskala adahu al-musyrikun hadza taksis qalu, ketika musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik, merasa iskal, merasa aneh. Merasa bagaimana ini? Kok dikhususkan untuk kaum muslimin? Qalu, mereka mengatakan sebagaimana dalam surat Al-An'am, aha ulai manallahu alaihim min bainina? Apakah mereka ini Allah berikan kenikmatan di antara kami? Kenapa mereka dapat kenikmatan sedangkan kami tidak? Ini pertanyaan mereka. Kenapa di situ dapat hidayah, ini tidak dapat hidayah? Qala ta'ala mujiban lahum, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, alaysa Allah bi'alama bisyakirin? Tidaklah Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang bersyukur. Allah lebih tahu siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Fata'amal hadzal jawab, perhatikan jawaban ini. Tara fi dhamnihi annahu subhanahu a'lam bil mahal alladhi yasluh li ghursi syajarati ni'mah fatusmiru bisyukur. Ketahuilah dari jawaban Allah Subhanahu wa taala, alaysa Allah bi'alama bisyakirin? Kamu lihat bahwa Allah lebih tahu tempat yang pantas untuk menanam pohon kenikmatan sehingga membuahkan di situ syukur. Kembali kepada itu. Minal mahal alladhi la yasluh li ghursiha, dan tempat dari tempat yang tidak pantas untuk kemudian mendapatkan tanaman itu sehingga tidak menimbulkan rasa syukur. Walau gurisat fihi lam tusmir, kalau diletakkan di tempat ini Allah tahu tidak akan buahkan, tidak akan bersyukur. Bakana ghursuha hunak do'ian, kalau ditanam di situ berarti do'ian, tidak ada manfaatnya. La yaliku bil hikmah, tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang jelas di sini, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu, lebih pantas di mana diletakkan risalah itu. Diletakkan pantas di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga rasul-rasul yang lain. Ini jelasan, ini penjelasan yang jelas, yang mudah. Ya, jadi pertanyaan yang kadang terngiang-ngiang pada diri manusia tadi. Kenapa Allah menciptakan hamba yang kemudian Allah menyiksa hamba tersebut? Kadang pertanyaan seperti ini tidak ingin kita munculkan. Ya, kadang timbul kebingungan dan sebagainya. Walaupun hal seperti ini sebenarnya telah ada pada diri para sahabat waktu itu. Ketika waktu itu para sahabat menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seperti ini. Jadi yani Allah sudah menuliskan segala perkara di dalam Lauhul Mahfudz. Bagi ayat amal, lalu untuk apa kita beramal? Pertanyaan sama juga, untuk apa kita beramal? Padahal Allah telah menulis di dalam Lauhul Mahfudz, di antara kita penghuni surga, yang lainnya mungkin penghuni neraka, dan di antara kita mungkin demikian Allah bilang. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni-penghuni surga. Waktu itu para sahabat bertanya kepada Nabi seperti itu. Apa jawaban Nabi? I'malu. Faqulu muyassarun lima qulqalahu. Beramallah kalian, beramal. Semua dimudahkan terhadap apa yang dia itu diciptakan padanya. Famangka nami ahli sa'adah fa yunyashiruhu ila amal ahli sa'adah. Barang siapa dia itu pemilik kebahagiaan, akan dimudahkan jalan menuju kebahagiaan itu. Demikian juga famangka nami ahli saqawah fa yunyashiruhu ila amal ahli saqawah. Demikian juga orang-orang yang pantas untuk mendapatkan kesengsaraan, dia dimudahkan kepada jalan-jalan kesengsaraan. Ini demikian. Jawabannya mudah. Ya, ini tadi Allah SWT lebih pantas untuk memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Alaihissallam bi alma bisyakirin, tidaklah Allah lebih mengetahui siapa dari orang-orang itu lebih bersyukur. Demikian juga Allahu a'lamu haitsu yajalu risalatan. Allah lebih tahu yakni siapa yang pantas untuk mendapatkan risalahnya. Kemudian berikutnya kita akan meneruskan sebagaimana di dalam matan yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bahawi, qauluhu, ucapan beliau, walam yukallifhumullah ta'ala illa ma yutiqun, dan tidaklah Allah membebani mereka kecuali apa yang mereka mampu. Jelas kalimat ini. Allah tidak membebani hambanya kecuali apa yang hamba itu mampu. Sebagaimana disebutkan di dalam syarah, qala ta'ala, Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. La yukallifullahu, Allah tidak membebani nafsan jiwa illa wus'aha, kecuali kemampuan dia. Nabi memberikan syariat kepada kita semua, memerintahkan kita untuk sholat dalam keadaan berdiri kalau mampu. Sholi qa'iman, sholatlah berdiri. Fa'ila misati faqa'idan, kalau tidak mampu duduk. Wa'ila misati, kalau tidak mampu fa'ala jam, untuk kemudian duduk dalam keadaan berbaring. Sholat dalam keadaan berbaring. Jadi tidaklah dia dibebani kecuali dia itu mampu. Demikian juga ayat yang lain, la nukallifu nafsan illa wus'aha, tidaklah kami membebani jiwa kecuali yang dia itu mampu. Kemudian beliau menyebutkan berikutnya, wala yutikun illa ma kallafahum, tidaklah mereka itu mampu kecuali apa yang mereka itu dibebani padanya. Lafaz ini dikritik, termasuk lafaz-lafaz yang mendapatkan kritikan para ulama. Wala yutikun illa ma kallafahum, tidaklah mereka itu mampu kecuali apa yang mereka mendapatkan beban padanya. Disebutkan ucapan Syekh bin Baz di situ di tajalan kaki. Qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mu'alliqan ala hadhihi al-ibarah, memberikan catatan kaki terhadap ibarat ini, ucapan ini. Hadza ghairu sahih, ini tidak benar. Ya, kalau tidaklah mereka itu mampu kecuali apa yang dibebankan untuk mereka. Ya. Bal al-mukallafun yutikun akthar mimma kallafahu. Kallafahu bihi subhana. Bahkan orang-orang yang mendapatkan syariat itu mampu melakukan amalan lebih banyak dari apa yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka sholat 5 waktu. Mereka mampu untuk melakukan amalan-amalan yang lain seperti sholat rawatib, ya, demikian juga sholat sunnah yang lain. Jadi kalimat tidaklah mereka mampu kecuali apa yang mereka itu mendapatkan beban padanya, ini kurang tepat. Mereka mampu lebih banyak, bahkan lebih banyak dari yang Allah syariatkan. Lebih banyak dari Allah yang Allah syariatkan. Seperti puasa, Allah wajibkan puasa bulan Ramadan. Dia bisa untuk kemudian melakukan puasa-puasa sunnah, demikian juga yakni puasa-puasa seperti besok umpamanya puasa hari Arafah dan sebagainya. Ya, itu tidak menjadi kewajiban dia sebenarnya. Demikian. Walakinnahu azza wa jalla latifun bi ibadi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala maha lembut, maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Wa yasar alaihim, dan memberikan kemudahan pada diri mereka. Wa lam yaj'al alaihim fi dinihim harajan, dan Allah tidak menjadikan untuk hamba-hambanya itu kesulitan di dalam agama ini. Fadlan minhu wa ihsanan, sebagai bentuk keutamaan dari Allah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Jadi di sini ada sedikit yang dikritik. Kalimat dan tidaklah mereka itu mampu kecuali yang apa mereka itu mendapatkan beban padanya. Bahkan tidak, bahkan mereka bisa untuk kemudian beramal melebihi dari apa yang dibebankan. Selama itu adalah termasuk dari amalan-amalan yang diizinkan dalam syariat seperti sunnah dan sebagainya. Walaupun ya, walaupun Al-Imam Ibnu Abi'is beliau menggiring pada makna yang lain. Maknanya adalah apa? Yang disebutkan di sini. Wala yutikun illa ma kallafahum bihi, ay wala yutikuna illa ma aqdarahum alaih, Mereka tidak mampu kecuali apa yang Allah mampukan padanya mereka itu. Dan kalimat ini wahadihi taqah ya allati min nahmi taufik, maksudnya adalah taufik, yakni hidayah. Ini digiring oleh Ibnu Abil Is, maknanya adalah tidaklah mereka itu mampu kecuali apa yang Allah berikan taufik padanya. Nah, ini jauh. Makna seperti ini jauh. Mereka tidaklah mampu kecuali selama Allah SWT memberikan bimbingan kepada mereka. Mana ini jauh. Yang lebih tepat tadi kita jelaskan. Ulang. Kemudian wa huwa tafsir, dan itu adalah tafsir atau penjelasan kalimat apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah SWT. Kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Jadi kalimat walam yukallifhum ila akhirnya tadi, itu adalah tafsir dari kalimat, penjelasan dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Naqul, maka kami katakan, di sini menjelaskan apa makna la haula wala quwata illa billah. Yang mana la haula wala quwata illa billah itu adalah tadi menyebutkan dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, nanti kita jelaskan tentang permasalahan ini. Nabi mengatakan itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Itu termasuk dari apa? Termasuk dari perbendaharaan, dari perbendaharaan-perbendaharaan di surga. Termasuk simpanan dari simpanan-simpanan di surga. Kalimat la haula wala quwata illa billah. Makna la haula wala quwata illa billah di sini, la hilata li ahad, tidak ada daya untuk seseorang. Wala tahawul li ahad, tidak bisa berpindah seseorang. Wala harakah, tidak ada gerakan li ahad untuk seseorang. Ya, tidak ada seseorang itu kemampuan, tidak ada daya, tidak bisa berpindah, tidak ada pergerakan untuk seorang pun. An maksiatilah, dari kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala untuk berpindah, untuk kemudian menjauhi kemaksiatan itu, illa bi ma'unatillah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi makna la haula, jadi maknanya tidak ada daya untuk kita meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la haula. Ila haula berkaitan dengan masalah kemaksiatan. Tidak ada daya kita untuk meninggalkan kemaksiatan itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala quwata li ahadin, tidak ada kekuatan untuk seseorang ala iqamati taatillah, untuk menegakkan ketaatan kepada Allah. Wasabat alaiha, demikian juga tetap di atas ketaatan itu. Seseorang mungkin bisa dia melakukan amalan salat sekali, satu hari, dua hari, dan sebagainya, sebagian manusia demikian. Tetapi untuk terus-menerus melaksanakannya, tabat di atas itu yang sulit. Ya, tidak bisa seseorang mempunyai kekuatan untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tetap padanya illa bi taufiqillah, kecuali dengan taufik bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi ini mana la haula wala quwata illa billah. Tidak ada seseorang daya upaya untuk menjauhi kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak ada kekuatan dia untuk melakukan ketaatan itu dan tetap di atas ketaatan itu kecuali dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibn Hajar rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan hadis yang tadi kita sebutkan. Hadisnya adalah disebutkan oleh Imam Bukhari nomor 6610. Di situ beliau membuat bab la haula wala quwata illa billah. Bila di sini dikatakan la nafial jinsi. Jadi sebagian mengatakan boleh la haulun wala quwata illa billah karena tikrar, diulang. Lanya diulang. Illa ini adalah istisna. Disebutkan di sini oleh Imam Bukhari qala hadatsani Muhammad bin Muqaddil Abdul Hasan akhbarana Abdullah qala akhbarana Khalid Al-Hadda. Khalid Al-Hadda disebutkan, hadda itu artinya sepatu. Kenapa dia kemudian diberikan nisbah lakop Al-Hadda atau julukan sepatu? Apakah dia penjual sepatu atau bagaimana? Ketika kita lihat di terjemahnya, ternyata dia mempunyai apa? Mempunyai tetangga yang dia itu berjualan sebagai atau mungkin punya usaha atau mungkin perbaiki sepatu demikian. Ada di situ para ulama yang dia itu ini sebagaimana biasa mereka mempunyai keluarga dan sebagainya, sehingga mereka pun bekerja. Ada di antara mereka Allah mudahkan, yakni untuk kemudian belajar total seperti Al-Imam Al-Syar kasih Harudin Al-Syar kasih, walaupun dalam keadaan sederhana karena keluarganya diantara usrahnya, diantara ini saudaranya yang menanggung kehidupan dia, dan dia tidak sibuk kehidupan dia kecuali untuk belajar, tidak mempunyai dana yang banyak, tapi mendatangi apa? Mendatangi toko buku hanut demikian, atau mungkin perpustakaan, kemudian memindahkan tulisan yang ada di buku yang dia baca itu di dalam tulisan dia. Kalau kita lihat, dia punya buku Bahrul Muhit. Bahrul Muhit, yakni lautan yang melingkupi, yang itu membahas tentang masalah usul fikih. Kitab sangat tebal sekali. Itu merupakan hasil dari beliau memindahkan tadi, menulis dari buku kemudian dipindah ke buku dia. Walaupun dia tidak punya buku sendiri, tapi dia bisa kemudian mendatangi apa? Mendatangi perpustakaan. Demikian juga Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini sibuk dengan belajar. Demikian juga Jalaluddin Asyuyuti. Rahmatullah sampai sebutkan ketika beliau berumur 40 tahun, beliau memisahkan diri dengan manusia secara total. Padahal sebelumnya beliau memberikan fatwa, memberikan penjelasan kepada manusia, kepada kaum muslimin waktu itu ketika beliau umur 40 tahun, kemudian beliau yakni meninggalkan manusia, sibuk dengan menulis saja. Sampai membuat buku tentang udur beliau, alasan beliau meninggalkan itu semua. Tidak berkumpul dengan manusia sedikit pun. Demikian kalau kita lihat di terjemah beliau. Sebutkan di sini Al-Haddad. Ini dia punya tetangga orang yang perbaiki sepatu. An-Nabi Utsman. An-Nabi An-Nabi Musa Al-Asy'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin." Kami bersama dengan Nabi dalam suatu peperangan. Bajana la nas'at syarban, tidaklah kami menaiki suatu tempat, wala na'lu syarban, demikian juga mendaki suatu tempat, wala nahbit fi wadin, demikian juga tidaklah kita turun di suatu lembah, ila rafa'na aswatana bi takbir, kecuali kami mengangkat suara-suara kami dengan takbir. Ketika naik ini takbir, demikian juga mengangkat suaranya. Qala badana minna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi mendekati kami. Faqala, Nabi mengatakan, "Ya ayyuhannas, wahai manusia, arbi'u ala anfusikum." Tenanglah kalian terhadap diri kalian. Jangan berteriak-teriak ketika berzikir. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sungguhnya kalian tidak memanggil suatu yang tuli dan bisa mendengar. Wala ghaiban, demikian juga sesuatu yang tidak ada. Allah Subhanahu wa taala bersama kalian, mendengar apa yang kalian ucapkan, tidak perlu berteriak-teriak. Innama tad'una sami'an basiron. Hanyalah kalian itu memanggil, berdoa kepada Zat yang dia itu Maha mendengar dan Maha melihat. Tidak perlu kemudian berteriak-teriak. Ini salah satu dalil untuk kita tidak melakukan pikir-pikir jama'i, kemudian juga dengan mengangkat suara. Ini di antara dalil yang jelas untuk tidak mengangkat suara, sehingga kita menghindari setelah sholat-sholat wajib kemudian mereka yakni mengangkat suara. Oleh alam di antara dalilnya ini. Memang mungkin sebagian mengatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini beliau mengatakan, "Mana ra inqidai salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Tidaklah kami mendengar selesainya salatnya Nabi itu kecuali dengan takbir. Zikir yang ada. Disebutkan oleh para ulama itu pertama adalah untuk Nabi mengajari mereka, mengajari dulu. Kemudian setelah itu tidak. Sebagaimana hadis ini tadi, Nabi melarang mengangkat suara ketika berzikir. Demikian juga, ya ini takbir, sekedar takbir oleh karena itu boleh. Di antara kita setelah salam kemudian mengucapkan Allahu Akbar, kemudian ya ini Astagfirullah, kemudian diam. Demikian, dikirim kepada mana itu. Bukan kemudian mereka mengangkat suara mulai dari awal sampai akhir, Allah Musta. Ya, alasan mereka untuk mengajari ya sudah, sepantasnya saja, tidak kemudian terus-menerus. Oh lah, ini yang kita bahas. Quran demikian ini yang kita ketahui. Oleh karena itu di sini Nabi mengingkari arbiu ala anfusikum. Sebutkan ini penjelasannya seperti itu. Kemudian disebutkan tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, "Ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais," yakni Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau dari Yaman. Al-Asy'ari itu salah satu suku, salah satu kabilah yang ada di Yaman. Dan waktu itu Nabi SAW memuji mereka dengan apa? kebersamaan mereka, ukhuwah di antara mereka. Demikian juga suara dari orang-orang Asy'ariyun itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkampungan mereka. Ketika mereka tinggal di Madinah, maka Nabi mengetahui perkampungan mereka dari kampung-kampung yang lain dengan mereka membaca Al-Qur'an waktu itu. Sampai Nabi mengatakan kepada Musa, Abi Musa Al-Asy'ari, laqad utiita mismaran min mazamiri ali Dawud. Sungguh engkau telah diberikan seruling dari seruling keluarga Dawud. Ya, seperti itu. Ini suara yang bagus. Bukan diartikan di sini bolehnya musik dan sebagainya, tidak sama sekali. Ya Abdullah bin Qais, ana u'allimuka. Tidaklah engkau mau untuk aku ajari kalimatan suatu kata. Hiya min kunuzil jannah, yaitu termasuk dari perbendaraan surga. La haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini juga kalimat yang diucapkan ketika seseorang mendengar azan. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, demikian juga hayya 'alal falah dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, karena makna la haula wala tahwil lil abd an maksiatillah ila bismatillah. Tidak mungkin seorang berpindah atau menjauhi kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ismatillah, kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wala quwata lahu ala taatillah illa bitaufiqillah. Tidak mampu dia itu. Tidak ada kekuatan untuk dia melakukan ketaatan kecuali dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Bagaimana tadi disebutkan? Wa qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, hiya kalimatun istislam wa tafwid. Ini bisa ditulis sama Imam Nawawi di sini. Kalimat la haula wala quwata illa billah itu adalah kalimat, suatu kata, suatu kalimat istislam, tunduk, pasrah, wa tafwid, menyerahkan din kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ketundukan dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafwid itu menyerahkan diri. Ada itu ucapan di dalam Al-Qur'an ya, seperti lafaz ini disebutkan dalam surat Ghafir, dalam surat Mukmin. Ini seorang laki-laki di zamannya Fir'aun. Wa qala rajulun min ali Fir'aun yaqtumu imanahu, berkata seorang laki-laki dari keluarga Fir'aun yaqtumu imanahu, yang menyembunyikan keimanannya. Disebutkan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dalam Al-Qur'an. Kemudian ketika dia mengajak kepada orang sekitarnya untuk masuk Islam, menyebutkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai Rabb pencipta, kemudian dia mengatakan wa ufawwidu amri ila Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku serahkan perkaraku kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan. Kalimat la haula wala quwata illa billah, demikian juga. Ini ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalimat wa ufawwidu amri ila Allah, itu kalimat yang diucapkan oleh Imam Bukhari juga. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ketika beliau mendapatkan cobaan waktu itu. Ya demikian, kadang orang punya ilmu, kadang demikian. Waktu itu dia di negerinya Al-Imam Muhammad bin Yahya Dzuhri. Beliau Imam Bukhari juga. Ketika di kampungnya dia itu, ya dekat dengan kampungnya Imam Bukhari di Bukhara, sekarang ini di sekitar Rusia itu. Waktu itu ketika beliau di sahabatnya ini, gurunya ini Muhammad bin Yahya ini, diterima awalnya. Ini semakin lama beliau semakin banyak muridnya, sampai disebutkan itu yang belajar itu sampai di atas atap-atapnya majlisnya itu. Jadi di masjid di atas-atas banyak orang yang belajar waktu itu. Kemudian terjadi fitnah tentang masalah yakni perbuatan hamba itu. Perbuatan hamba ini berkaitan dengan masalah Al-Qur'an kalamullah ataukah makhluk? Al-Qur'an itu ucapan Allah ataukah makhluk? Waktu itu jelas, ya ini Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dibuat di situ pertanyaan lebih apa? Yang lebih agar orang itu terjerumus. Ditanya Imam Bukhari langsung tentang perbuatan apa? Tentang pertanyaan lafaz seseorang itu ketika mengucapkan Al-Qur'an itu makhluk atau tidak. Pertanyaan yang berat. Al-Qur'an jelas itu adalah kalamullah, tapi kemudian digelintiran lagi lafaz ketika kita mengucapkan itu apakah makhluk atau kalamullah. Jelas dalam permasalahan ini adalah ucapan kita itu makhluk, ya. Tapi Al-Qur'annya itu adalah apa? Itu adalah kalamullah. Ya, seperti itu. Ya ini maksudnya lafaz kita ketika berbicara itu adalah makhluk. Oleh karena itu boleh membuat buku Khalqu Af'alil Ibad. Ya, ini ciptaan perbuatan-perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya waktu itu orang-orang menuduh beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Ya, seperti itu. Akhirnya beliau yakni diusir. Sampai dikatakan waktu itu Al-Anam oleh Imam Bukhari mengatakan bahwa Muhammad bin Yahya itu hasad terhadap beliau. Sampai waktu itu barang siapa yang dia itu di tempat majlisnya Bukhari, jangan duduk di hadapanku. Muhammad bin Yahya itu orang asli di situ. Sampai akhirnya orang-orang tidak ada sedikit pun yang bersama dengan Imam Bukhari. Imam Muslim rahimahullah beliau sebagai bentuk rasa yakni menghormati dua-duanya, karena dua-duanya adalah guru beliau, tidak meriwayatkan dari Imam Bukhari, tidak akan kita dapatkan dalam Sahih Bukhari itu ada sanad Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, tidak ada. Demikian juga tidak ada dapatkan di situ ucapan hadatsana Muhammad bin Yahya ad-Dhuhri, tidak ada. Beliau meninggalkan dua-duanya sebagai bentuk yakni tidak mau ikut campur dalam permasalahan itu. Dan demikian disebutkan. Itu tentang masalah itu. Kemudian ketika Imam Bukhari, beliau yakni akhirnya tidak ada seorang pun yang duduk di hadapan beliau, kemudian beliau pergi. Kemudian sampai kemudian di negeri asalnya beliau disuruh untuk mengajar anak pemimpin waktu itu, maka beliau tidak mau. Tidak mau kemudian mengkhususkan ilmu untuk seseorang saja. Akhirnya apa? Akhirnya beliau yakni pergi lagi sampai kemudian mengucapkan kalimat itu, wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku serahkan urusan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa saat beliau meninggal. Allah. Di sini perkataan Imam Nawawi, kalimat la haula wala quwata illa billah itu adalah suatu kalimat istislam, tunduk wa tafwid, menyerahkan diri. Wa anal abda la yamliku min amrihi syai'an, sesungguhnya seorang hamba itu tidak memiliki perkaranya sedikit pun. Walaysa lahu khilah fi daf'i syarr, tidak ada daya untuk dia meninggalkan kejelekan. Wala quwwah, demikian juga kekuatan fi jalbi khair, untuk mendapatkan kebaikan. Illa bi iradatillah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wama tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dalam mereka itu berkehendak kecuali yang Allah kehendaki juga. Ya, demikian. Ya, permasalahan ini sudah lewat pembahasannya. Kemudian beliau mengatakan bahwa para rawi hadis Abi Musa, kemudian disebutkan hadis Abu Musa Al-Asy'ari tadi. Kemudian makna, jadi tadi sudah kita jelaskan makna la haula wala quwata illa billah, itu adalah kalimat menunjukkan ketundukan, demikian juga menyerahkan diri, urusan diri itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, apa makna bahwa la haula wala quwata illa billah itu adalah kanzun min kunuzil jannah, simpanan dari simpanan-simpanan surga, perbendaraan dari perbendaraan-perbendaraan surga. Disebutkan oleh beliau di sini, wa hasiluhu annal murad anha min daqairil jannah, termasuk dari perbendaraan surga. Aw min muhasalati nafasil jannah, termasuk dari hasil-hasil baiknya, hal-hal yang baik di surga. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, di sini menunjukkan bahwa Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau hidup setelah Imam Nawawi dan banyak mengambil manfaat dari bukunya Imam Nawawi. Kisah ini didapatkan di dalam syarah Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim, karena hadis ini tadi termasuk hadis di dalam Sahih Muslim juga. Al makna anna qaulahum yahsulu sawaban nafisan. Ini makna kalimat la haula wala quwata illa billah itu termasuk simpanan di surga, bahwa ucapan tersebut menghasilkan sawaban nafisan, pahala yang banyak, pahala yang bagus itu. Jadi ucapan la haula wala quwata illa billah itu menimbulkan pahala. Pahala yang bagus. Yudakhiru li sahibi, disimpan untuk memilikinya fil jannah, dalam surga. Jadi kenapa kalimat ini tadi termasuk simpanan dalam surga? Karena apa? Setiap kita mengucapkan kalimat ini tadi sebagai bentuk kita tunduk, demikian juga oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam syarah beliau hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu Nabi SAW menunjukkan Abdullah bin Abbas, kemudian mengatakan, ya gulam ini wali muka kalimatin, wahai pemuda, sesungguhnya aku akan mengajari engkau dengan suatu kalimat, suatu kata. Apa itu? Hadis yang masyhur, ihfadillah yahfadka. Ini jagalah Allah SWT, niscaya Allah SWT akan menjaga engkau. Dan kita pernah sebutkan bahwa penjagaan Allah SWT terhadap hambanya yang soleh itu bisa berupa dua. Selama hamba ini menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga urusan dunia dia yang pertama, kemudian urusan akhirat dia. Itu kalimat ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ini menjaga urusan-urusan dunia kamu, demikian juga urusan akhirat kamu. Ini pernah kita sebutkan ucapan Ibnu Rajab juga tentang permasalahan ini. Apa dalil menunjukkan bahwa Allah SWT menjaga urusan dunia dia? Ini beliau sebutkan waktu itu, ya ini kisahnya yang dialami oleh Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Bagaimana kemudian Nabi Musa ingin meminta apa? Ingin meminta upah ketika Nabi Khidir memperbaiki tembok yang mau runtuh itu. Kemudian disebutkan ternyata di bawah tembok itu ada harta yang dimiliki oleh anak yang yatim. Disebutkan alasannya adalah wa kana abuhuma sholihan, dan adalah bapak anak ini orang yang soleh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan sebab bapak yang soleh itu akhirnya apa? Akhirnya disimpan hartanya sampai kemudian diberikan kepada anaknya. Kemudian dalil bahwa seseorang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala akan dijaga urusan akhirat dia, disebutkan oleh Ibnu Rajab juga, ya ini dalilnya adalah kisah yang dialami Nabi Yusuf. Bagaimana dengan sebab keikhlasan Nabi Yusuf ketika beramal, kemudian Allah SWT memalingkan tipu daya perempuan tersebut. Bagaimana lingkali nasrifa anhu su'awal fahsyat innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf itu, dari Yusuf AS, kejelekan dan perzinaan. Kenapa? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Dengan sebab keikhlasan Nabi Yusuf itu, kemudian Allah menyelamatkan urusan agama dia. Jadi seorang yang dia itu menjaga Allah SWT, maka Allah akan menjaga dia dalam urusan dunia, demikian juga urusan akhirat dia. Demikian. Ini kalau kita menjaga Allah, insya Allah akan dijaga urusan dunia kita, demikian juga urusan akhirat. Disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis ini. Wa amal isti'anatu billahi azza wa jalla, adapun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka di sini maful bihnya didahulukan, menunjukkan takhsis, menunjukkan khusus hanya kepada Allah. Na'budu, kepada Engkau saja kami menyembah. Kemudian tidak cukup itu, kita butuh untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Tidak bisa kita kemudian beramal kecuali dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan pembagian manusia mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatir itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma arsalna kitaba alladziina astawfaina min ibadina, kemudian kami pilihkan Al-Qur'an itu, kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Faminhum dzalimun nafsih, di antara mereka ada yang mendzalimi jiwanya. Di antara mereka ada yang mendzalimi jiwanya. Orang banyak maksiat tapi masih di termasuk dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum muktasid, di antara mereka ada yang sederhana, melakukan amalan-amalan wajib tetapi yang sunah-sunah apa? Kurang mungkin. Ya masih mungkin sibuk dalam hal-hal yang dia itu ya ini makruh dan sebagainya. Ini orang-orang muktasid. Wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi bagaimana disebutkan kemudian Allah Subhanahu wa taala bi'idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama banyak maksiatnya, tapi masih dari umat Nabi SAW. Yang kedua sederhana, yang ketiga sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan, tapi Allah tambahkan setelah itu bi'idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama untuk apa? Untuk menghilangkan pada diri mereka itu kesombongan. Karena mereka bisa diberikan kesempatan oleh Allah menjadi orang-orang yang berlomba melakukan amalan kebaikan itu dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ini butuh kita untuk kemudian terus-menerus minta kepada Allah memberikan pertolongan kepada kita ketika melakukan amalan ketaatan itu. Wa amal isti'anatu billahi azza wa jalla duna ghairihi minal khalq, adapun minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada selainnya dari makhluk. Wali anal abd ajizun anil istiqlal bijalbi masolihi, karena hamba itu tidak mampu untuk sendiri mendapatkan masalah dia, tidak bisa. Kalau kita kemudian minta bantuan kepada orang, ya ini dengan tidak kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak pantas, karena hamba sendiri dia butuh. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala mu'in lahu ala masalih dinihi wa dunyahu ila Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penolong sebenarnya untuk dia mendapatkan masalah agama dan dunianya itu kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Faman a'anahu Allah bahwa ma'mu'an, barang siapa yang Allah tolong maka dia mendapatkan pertolongan. Wa man khadalahu, barang siapa yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa makhdzul, maka dia adalah orang yang ditinggalkan. Wa da tahqiq makna qul la haula wala quwata illa billah. Ini adalah perwujudan makna la haula wala quwata illa billah. Fa inal makna la tahawul lil abd min hal ila hal. Karena makna tidak bisa berpindah seorang hamba dari keadaan kepada keadaan, wala quwata lahu ala dzalik illa billah. Tidak ada kekuatan dia untuk itu kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi kalimatun adzimah, ini adalah kata yang besar. Wa yakunzun min kunusil jannah, itu adalah simpanan dari simpanan-simpanan surga. Tadi kita jelaskan bagaimana menjadi simpanan. Maknanya adalah setiap kita mengucapkan lafaz itu, maka kita mendapatkan pahala yang akan disimpan nanti di surga. Ini demikian. Fal abdu muhtajun ilal isti'anah billah fi fi'lil ma'murat. Seorang hamba itu butuh untuk mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul mahdhurat, demikian juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sabar 'alal maqdurat, dan sabar terhadap apa yang Allah takdirkan. Fid dunya, di dunia itu. Wa indal maut, demikian juga ketika meninggal. Wa ba'dahu, demikian juga setelah itu. Insyaallah kita pembahasan kita sampai di sini. Ya, nanti mungkin kita akan bahas sedikit tentang permasalahan yang lain. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.